Mitra bisnis, buruh menuntut kenaikan lagi untuk upah minimum DKI Jakarta tahun depan menjadi 3,7 juta per bulan setelah tahun sebelumnya sudah naik 50% dari 1,5 juta menjadi 2,2 juta rupiah. Ada komentar dari investor asing, jika kenaikan upah terjadi sangat drastis seperti ini, mereka pun akan takut untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda? Mengenai tuntutan itu, saya kira memang bisa-bisa saja ya. Bahwa menuntut tinggi, lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi mungkin juga sangat dimungkinkan di era sekarang. Ya. Demo pun juga demikian. Sejauh tidak mengganggu ketertiban umum dan juga tidak terjadi anarkis. Tetapi dalam konteks ini kan kita serahkan kepada pemerintah dan kepada penegak hukum. Bahwa demo hari ini sebenarnya sudah mengganggu ketertiban umum. Dan hampir setiap demo memang tidak terjadi anarkis. Permasalahannya adalah seperti yang tadi Anda sampaikan, ini karena diberikan ruang oleh pemerintah pada 2012-2013. Ya. Kemudian ada semacam intervensi, disampaikan bahwa UMR pada waktu itu disebut satu angka 2 juta. Ya. Nah, kondisinya seperti ini, dan kita tahu bahwa proses yang lalu 2012 untuk 2013 juga syarat dengan demo. Dan kali ini, kita ya seperti biasa lah. Jadi kalau sudah dipenuhi, ya akan terjadi lagi. Nah, sekarang kan tinggal bagi pemerintah dan juga bagi dunia usaha. Kalau dunia usaha ini kan sederhana saja. Kalau memang itu punya tinggi, pasti mereka akan cabut. Pasti mereka akan tutup. Dan faktanya sudah terjadi. Jadi jangankan kenaikan 67%, kenaikan 40% saja, atau bahkan di atas 20% beberapa daerah. Itu saja sudah mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dan juga sampai ditutup gitu ya, atau tidak terjadi ekspansi. Nah, fakta 2013 ini yang menurut saya sudah juga dilihat oleh pemerintah. Dan ada juga serikat pekerja yang memahami situasi ini ya. Sehingga kalau kita lihat bahwa hari ini ada demo ya, menurut saya memang serikat pekerja ini kan ada dua. Satu yang kelompoknya aktivis, yang satu kelompoknya memang murni pekerja. Yang diperjuangkan adalah tetap berkesempatan kerja dan juga terjadinya kesempatan kerja baru untuk teman-temannya yang belum bekerja tentunya. Tetapi kalau aktivis itu kan berbeda ya. Jadi konteksnya lebih kepada tidak konstruktif tetapi destruktif. Saya kira mungkin perlu ditinjau kembali ya mengenai keberadaan SP dalam konteks tentu direview kembali. Sejauh misalnya persyaratannya bahwa serikat pekerja itu anggotanya harus memiliki kartu kekaryawanan yang jelas misalnya. Kemudian harus ada jam sostek misalnya. Nah tentu hal-hal seperti ini kan akan lebih mudah dilakukan dialog untuk kepentingan bersama dan sifatnya lebih konstruktif. Demikian Ketua Apindo Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.